Ada orang yang berkata, ibadah itu nanti kalau tua saja. Ada kenalan yang bilang, kalau sudah tua saya akan sembahyang. Ibadah itu nanti kalau tua saja. Ada kenalan yang bilang, kalau sudah tua saya akan sembahyang. Apa sebab ditolak kenikmatan? Tak ada tua, tak ada tua, tak ada muda, tak ada muda. Waktu muda terasa nikmat, waktu tua semakin lezat. Jangan, jangan tunda. Ibadah itu nanti kalau tua saja. Ada kenalan yang bilang, kalau sudah tua saya akan sembahyang. Kenikmatan, apa sebab ditolak kenikmatan? Tak ada tua, tak ada tua, tak ada muda, tak ada muda. Waktu muda terasa nikmat, waktu tua semakin lezat. Jangan.